بمعنى الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء والمرسلات. Yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yaitu orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah dan perselisihan dalam sesuatu perkara, maka taatlah kamu kembali kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, demikian akan lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari kiamat ataupun hari pembalasan ataupun digelar juga sebagai hari akhirat, bermaksud hari manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi dan menerima pembalasan atas segala perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Semua perbuatan, baik sebesar-besar perkara hingga sekecil-kecilnya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari di mana mulut tidak lagi berfungsi, tetapi tangan dan kaki menjadi saksi atas segala perbuatan yang dikerjakan. Sebelum berlakunya hari kiamat ini, ia akan bermula dengan kemusnahan secara besar-besaran alam ini, sehingga tiada lagi makhluk yang hidup di dunia ini. Seterusnya barulah manusia akan dibangkitkan semula, dihisab dan ditentukan kedudukan sama ada syurga atau neraka. Sidang jemaah dari rahmati Allah, sebagai seorang muslim adalah wajib bagi kita untuk beriman dan mempercayai akan berlakunya hari pembalasan ini. Hari kiamat ini pasti berlaku dan akan berlaku walaupun kita tidak tahu bilakah waktu ini akan berlaku. Apa sahaja perasaan syak, ragu-ragu dan buruk sangka terhadap hari kiamat ini mesti dibuang sepenuhnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'atsu man bil qubur. Yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada sebarang syak padanya. Dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan, menghidupkan semula orang-orang ini di dalam kubur. Sebenarnya banyak gambaran yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran tentang dahsyatnya keadaan yang berlaku pada hari kiamat, antaranya sebagaimana pada ayat pertama dan yang kedua surah Al-Hajj yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud: wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya gempa pada hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Pada hari kamu melihat peristiwa yang mengerikan itu, tiap-tiap ibu penyusu akan melupakan anak yang disusukannya, dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya. Dan engkau akan melihat manusia mabuk padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah amatlah berat dan mengerikan. Hari kiamat juga digambarkan dengan keadaan yang sesungguhnya menakutkan. Manusia dikatakan pada berlakunya kiamat berada dalam keadaan bingung. Ada yang dikatakan seperti orang mabuk, tetapi mereka sebenarnya tidak mabuk. Ibu yang mengandung akan keguguran. Bayi yang sedang menyusu dirupakan oleh ibunya, dan berbagai lagi kisah dahsyat dan mengerikan yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. antara sebagaimana dijelaskan pada ayat pertama hingga ketiga surah At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Iza samsu kumbirat wa iza nujumun kadarat wa iza jibaru sujirat. Yang bermaksud apabila matahari dilingkari cahayanya dan hilang lenyap, dan apabila bintang-bintang gugur berserak, dan apabila gunung ganang diterbangkan ke angkasa setelah dihancurkan menjadi debu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita juga dikhabarkan bahawa suasana hirup pekuk dan kacau bilau akan berlaku ketika berada di padang mahsyar. Masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Ada yang berjalan seperti biasa, ada yang berjalan terbalik, ada yang merangkak, dan berbagai lagi gaya dan cara mereka dibangkitkan dalam keadaan panas membahang. Dan dahaga yang beramat sangat disebabkan dekatnya cahaya matahari yang berada dekat di atas kepala. Kebangkitan umat manusia ini bersandarkan kepada amalan baik ataupun buruk yang mereka lakukan. Malah dikhabarkan juga keadaan manusia pada ketika itu, bahawa manusia mundar mandir tanpa sebarang arah dan tujuan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusyarun nasi yawmal qiyamah ala ardhin bayda'a amra'a ka fursatin la tajid." Yang bermaksud manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah yang kosong, menyerupai hamparan putih yang tiada tanda sepadan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, berimannya kita dengan hari kiamat ataupun pada mahsyar pasti memberikan kesan mendalam pada hati dan jiwa kita sebagai orang Islam. Pentingnya perkara ini diperingatkan supaya kita sedar bahawa adalah amat penting untuk kita mengajar kebahagiaan kehidupan akhirat melebihi kehidupan dunia. Untuk itu, kita wajib beriman dan percaya dengan sepenuh hati bahawa peristiwa perhimpunan di padang mahsyar untuk dihisab oleh Allah Ta'ala atas segala amalan yang kita lakukan akan diberikan balasan yang sepadan dengan adil dan saksama. Oleh itu, kita mesti sedar bahawa sebagai hamba Allah, kita sepertinya perlu patuh akan titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita pasti mengambil sikap berhati-hati dalam apa jua tindak tanduk yang dilakukan, baik daripada cara berfikir, bertindak, bergaul dengan masyarakat, berhubung dengan Allah dan sebagainya. Semua ini memberi kesan pada kehidupan yang bakal kita lalui di hari akhirat nanti. Berdasarkan kepada keimanan ini, marilah kita sama-sama menghisab dan menghitung amalan kita pada hari ini. Adakah sudah cukup bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Ta'ala nanti? Adakah sudah mantap iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala? Ingatlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Adil dalam memberi hukuman dan menunaikan janji-janjinya. Mudah-mudahan kesedaran yang kita perolehi pada hari ini boleh menjadikan amalan kita bertambah baik daripada hari sebelumnya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan mendapat keredaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan peringatan Allah tentang peristiwa hari kiamat pada surah Al-Zalzalah ini memberi semangat baru untuk kita menjadi hamba yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا. Yang bermaksud apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Dan berkatalah manusia dengan perasaan gerun, apa yang sudah terjadi kepada bumi? Barakallahu walakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwa samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru Allaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa huwa al-ghafurur rahim. Wa ila al-jannati.